Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mohon maaf Buya. Saya pernah mendengar perkataan dari seorang teman yang katanya hukum asal hukum ibadah itu adalah haram. Yang menjadikan hukum itu wajib, sunnah atau makruhnya itu adalah dalil-dalil. Mohon penjelasannya Buya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang pertama adalah ibadah. Ibadah harus ada bimbingan. Sehingga dikatakan al-aslu fil ibadati ish at-tahrim haram. Ini adalah bukan sabda, tapi ini adalah yang disampaikan para ulama. Artinya urusan ibadah itu hendaknya harus ada bimbingan. Gak boleh kita ngarang-ngarang ibadah. Yaitu ibadah yang memang perlu bimbingan. Ibadah perlu bimbingan. Semua ibadah perlu bimbingan. Kalau gak pakai bimbingan bukan ibadah. Amalnya ditolak. Wa kullu man bihoiri ilmin ya'malu a'malu mardudatun la yuqbalu. Kalau orang beramal enggak pakai ilmu ditolak oleh Allah. Ada bimbingan salat, ada bimbingan. Akan tapi makna bimbingan ini loh, tidak harus tek Nabi mengatakan kamu harus begini, tidak. Inilah kadang-kadang dijadikan kesempatan hal-hal seperti ini untuk menyalahkan orang lain. Mana dalilmu? Ya ini. Ada dalil adalah dalil am, umum, masuk di dalamnya adalah bermacam-macam model ibadah. Ada dalil yang khusus dengan bentuk ibadah. Ini ada. Jadi kalau dalilnya umum, di dalamnya banyak hal. Sehingga memang benar, ibadah harus ada bimbingannya. Akan tapi bentuk bimbingan dari Nabi tidak harus teksnya bunyinya solatlah kamu dua rakaat dengan bentuk begini, zikirnya begini atau lakukan begini, tidak. Akan tapi ada dalil umum. Misalnya ada perintah solawat. Sallu alaihi wasallimu taslima. Berselawatlah kalian. Baik. Kalau disuruh berselawat ya sudah, jalani semampumu dalam berselawat. Boleh sendirian, boleh berduaan, boleh bertiga, boleh lima orang. Yang penting aku menjalankan sholawat. Perintahnya adalah kita baca sholawat. Kemudian kalau ada orang bersholawat rombongan lalu mengatakan tidak ada bimbingan dari Nabi sholat rame-rame, loh ini kan jadi aneh. Loh kok begitu? Asal ibadah adalah harus ada bimbingan. Kan bimbingan ada tadi, Nabi nyuruh sholawat, terus saya sholawat. Jangan rame-rame. Mana ada jangan rame-ramenya? Kenapa kau atur jadi jangan rame-rame? Nah inilah kadang-kadang seperti itu menjadi rancu. Memang harus ada bimbingan. Tapi makna bimbingan itu seperti apa? Kalau umum ya umum, jangan pakai gait. Tidak sepakai diikat lagi. Nabi tidak mengatakan sallu alaihi wasallimu taslima mungfaridina. Sendiri-sendiri tidak ada. Kalau Nabi tidak mengatakan sendiri, dia bebas kamu bersalawat bareng-bareng. Siapa yang melarang salat bareng-bareng? Tapi ada muncul orang mengatakan sholawat bareng-bareng adalah bid'ah. Misal, kalau ada, saya tidak pernah. Ini misalnya sholawat bareng-bareng adalah bid'ah karena tidak pernah diajarkan Nabi. Yang diajarkan sholawatnya. Adapun masalah sendiri berduaan bertiga ini adalah masalah cara di salat kita melaksanakannya. Bahkan dalam Al-Quran sendiri kan malah firmannya loh. Sholu, bersholawatlah kalian semua. Langsung. Sholu ala Sayyidina Muhammad. Jangan bareng-bareng, satu-satu. Kan tidak enak jadi, apa sih? Kok orang tidak ada ribet dengan hal-hal semacam itu? Sederhana sebetulnya. Sudah ya, jadi betul bahasanya ibadah harus pakai petunjuk. Tapi makna petunjuk itu seperti apa? Petunjuk ada riwayat dalilnya umum, lakukan. Baru para ulama ada yang begini, ada begitu. Cara bersalawat pun bagaimana? Apakah nanti saya bersalawat duduk sila? Haram, tidak boleh duduk sila. Karena tidak diajarkan Nabi, kamu kok jadi ribet gitu tuh. Duduknya gimana yang benar? Duduk iftiros atau bagaimana? Bebas saya duduk begini, duduk begitu, kaki di sana, kaki di sini. Cuman ada keutamaannya menghadap ke kiblat. Itu kan masalah keutamaan. Yang jelas zikir dianjurkan qiyama wa qu'uda wa 'ala junubihim. Kalau mau berzikir, berdiri, duduk, boleh berzikir. Artinya apa? Justru menunjukkan zikir itu bebas, kapan saja dan di mana saja. Sambil jualan zikir, jangan sampai, enggak boleh zikir sambil jualan. Loh, repot nanti. Baik, petunjuk itulah. Yang tahu petunjuk itu siapa? Ulama. Ingat, petunjuk tidak harus qala Rasulullah persis dengan teksnya. Akan tapi pemahaman ulama tentang qala Rasulullah dan qala Allah itulah petunjuk. Kalau ibadah kita hanya melalui teks yang Nabi perintah begini begitu, semua banyak melakukan kesalahan. Tidak. Di situ ada para ulama dalil kalau umum, di bawahnya adalah hal yang banyak isinya banyak. Perintahnya umum, boleh kita melakukan apa saja. Kalau saya katakan silakan keluar dari masjid, umum kan? Boleh melalui pintu sana, pintu sini. Jangan lalu batu sini, harus pintu sana. Itu kan tafsiranmu yang salah. Umum, keluarlah dari masjid. Boleh pintu sana, pintu sini, sama. Dalil umum kayak begitu gambarannya. Kalau sudah Nabi merintahkannya sifatnya umum, ya umumkan. Apa saja bisa masuk di dalamnya. Makanya selama ini yang kadang dituduhkan pelaku bid'ah, kok ada bid'ah dari mana? Maulid Nabi adalah tidak ada petunjuk dari Nabi. Wah, ini serem lagi ini. Petunjuk maksudnya gimana? Nabi menyuruh merayakan maulid Nabi, yang enggak ada. Seperti ceramah pakai mikrofon pun Nabi juga pernah ngomong, kalau ceramah agar luas pakailah mikrofon, juga enggak ada kok. Lalu bagaimana perayaan maulid Nabi? Kamu lihat dong isinya apa. Ngapain seorang merayakan maulid Nabi? Ternyata merayakan maulid Nabi adalah intinya bagaimana kita di hari itu kita jadikan hari kenal Rasulullah. Ada yang baca salawat, ada yang baca sejarah Nabi, ada yang sedekah. Sedekah, loh, baca salawat Nabi mana yang haram? Salawat Nabi kok jadi haram tuh? Mulai kapan salawat Nabi haram? Kemudian setelah itu apa? Salawat Nabi tak tausiah. Oh enggak, ini bid'ah idhafiyah. Wah, Nabi waktu kulla bid'atin dolalah enggak pakai kulla bid'atin idhafiyatin dolalah, enggak ada juga. Itu mau nama-nama sendiri. Ada sebagian orang yang memang matanya itu adalah mata yang mandang negatif kepada siapapun. Dicari kesalahannya kalau pokoknya harus kamu masuk neraka. Bukan begitu orang beragama. Begitu luasnya agama. Dan pada akhirnya ternyata mereka yang pakai prinsip seperti itu anteman-teman dengan saudaranya. Di saat menyebutkan si fulan ahli bid'ah, tidak sadar gurunya yang dibid'ahin. Tuh, gurumu masuk neraka, bagaimana? Dan kita bisa tunjukkan hal-hal yang semacam ini. Ternyata mereka anteman-teman-teman, sampai urusan sifat-sifat Allah juga. Berani mengkafir orang lain, tak tanya, gurunya ada di situ. Ini kalimat saya pegangi, kalau Anda ingin butuh bukti, nanti sebutkan. Mereka membid'ahkan si fulan. Hanya gara-gara hawa nafsu dan marah, tata yang dibid'ahkan tidak lain adalah gurunya sendiri. Karena memang apa? Salah di dalam belajar, memahaminya salah. Bukan sebegitu, Islam itu indah, jangan biasakan caci maki. Begitu luasnya, dan kembalikan semua kepada ulama. Dan ulama punya pemahaman tentang firman Allah, hadis Nabi. Mereka di saat memahami pun ada mitologinya, ada caranya, cara istimbatnya ada. Bukan seperti kita baca Quran langsung keluar hukum. Enggak, mereka harus ada mana ayat yang serupa, kemudian hadis yang serupa, kemudian ada yang bertentangan atau tidak, kemudian bagaimana, terus sampai keluar hukum. Ini kan kerjaan berat oleh para ulama, yang dilakukan para ulama. Tinggal kita jalani saja sudah beres. Tidak usah bertanya, mana dalilmu? Walah, kalau mikir dalil-dalil terus, Anda tidak bisa ngerjain apa-apa. Mau Allahu Akbar tanya, mana dalilmu? Saya tidak hafal. Jangan sholat kalau gitu, begitu. Subhanarabbil azimi, mana dalilnya? Anda hafal? Ikut para ulama, alhamdulillah sampai hari ini disusun kitab sholat. Pasolatan. Ya kan? Bahasa Jawa, bahasa Sunda itu. Pasolatan. Akbiratul ikhram, gini, gini, gini. Tidak usah direbut orang awam. Cari dalilnya. Ulama sudah tahu dalilnya, cuman dimudahkan, dibukukan agar besok langsung dilaksanakan sholatnya. Dalilnya yang punya ulama sudah. Nanti kalau ibu tidak boleh sholat, tidak boleh mengucapkan takbiratul ihram kecuali dalilnya. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sholat, kok agama jadi susah, agama jadi ribet. Agama itu mudah dan agama itu indah, wahai hamba-hamba Allah. Jangan Anda bersulit. Yassiru wa la tunaffiru. Mudahkan semuanya. Petunjuk ulama luas sekali.